معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kenikmatannya kepada kita semua, baik kenikmatan waktu luang maupun kenikmatan as-sihhah kesehatan, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokah kepada kita semua di tempat yang mulia ini dan pada amalan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bimbingan Islam yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan disampaikan, diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita semua di dunia ini para makhluk diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis-hadisnya menjelaskan kepada kita tentang prinsip yang mulia di dalam kita menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Adapun metode di dalam mempelajari dan mengamalkan ibadah Islam, ibadah di dalam agama Islam ini, kita disyariatkan untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan Al-Qur'an merupakan kitab suci kaum muslimin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, untuk menjadi pegangan yang kuat bagi kita semua. Dan demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Qur'anul Karim, penjelasan yang ada di dalamnya, bimbingan yang ada di dalamnya, dan juga penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadisnya itu sangat berkesinambungan, ya. Kedua-duanya dan kedua-duanya para muslimin ini sangat perlu untuk kita laksanakan, kita jalankan bersama-sama para muslimin. Dan juga para ulama kita menjelaskan kepada kita para muslimin untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafun saleh dari kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang terkemuka, yang masyhur di dalam agama ini. Para ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab yang kita bahas, barakallahu fikum, setiap bulan sekali kita membahas kitab Al-Majmu'atul Faridah fil Hisal al-Ghanimah wal Hamidah, yaitu berkaitan dengan kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Dan kita masih sampai pada hadis yang ke-25 yang insyaallah taala kita masuk pada hadis yang ke-26, masih berkaitan dengan akhlak yang mulia. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menjelaskan berkaitan dengan akhlak yang mulia yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu silaturahim, menyambung hubungan rahim. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, di antara keutamaan silaturahim, tayyib, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya dan akan menangguhkan umurnya. Barakallahu fiik. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fiik. Dan juga pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan Ar-Rahim. Siapa itu Ar-Rahim? Yang kita dituntut untuk menyambung hubungan baik kita dengan mereka. Para pelajar. Telah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, pendapat para ulama yang mendekati kebenaran yang rajih terkait dengan masalah Ar-Rahim adalah Al-Qarabah, kerabat. Ya. Dan kerabat di sini para pelajar sangat luas cakupannya. Para ulama membagi menjadi tiga. Ada kerabat yang diistilahkan dengan al-usul, ayah dan ibu kita sampai ke atas. Kemudian al-furu', cabang, anak laki-laki kita, anak perempuan kita dan keturunan kita seterusnya. Dan yang ketiga adalah al-hawasi, paman dan saudara-saudari kita. Para pengikut, baik paman seayah dengan ayah kita, paman seibu dengan ayah kita, atau paman sekandung dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Para pengikut dan anak keturunan mereka, semuanya adalah kerabat yang kita dianjurkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Barakallahu fiik. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Pada hadis yang ke-26. An Abdullah ibni Amr ibn al-Ash radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-Ash. Beliau ini termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyun ibnu sahabi. Sahabat putranya sahabat. Amr ibn al-Ash ini juga termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah bin Amr putranya yang meriwayatkan hadis ini, beliau termasuk al-muksiruna fi riwayatil hadis, termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi 1000 hadis. Barakallahu fiik. Ya, dan beliau ini termasuk sahabat yang rajin menulis hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan yang keluar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sampai hal ini membuat kaum musyrikin ketika itu gerah. Ya. Dan kaum musyrikin menegur sahabat Abdullah ibn Amr ini. Barakallahu fiik. Kaum musyrikin menyatakan, wahai Abdullah, kenapa engkau mencatat, ya, taktubu anhu wa huwa basharun yusibu wa yukhti, kenapa engkau menulis setiap apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Muhammad adalah seorang manusia biasa, terkadang dia benar, terkadang dia salah, terkadang dia marah, terkadang dia gembira. Kenapa kok ditulis semua? Barakallahu fiik. Kemudian pernyataan kaum musyrikin ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan kepada Abdullah, "Uktub fa wallahi ma yakhruju min illa haqqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tulislah wahai Abdullah, maka demi Allah tidak ada yang keluar dari mulut ini melainkan kebenaran." Barakallahu fiik. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr ini semakin semangat untuk menulis apa saja yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk dan terkategori sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sangat disayangkan catatan beliau ini hilang. Ya. Tidak ditemukan sampai sekarang. Barakallahu fiik. Dan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah seorang yang wasil, yang menyambung hubungan kekerabatannya. Baik. Adalah seorang yang mukafir. Laisal wasilu bil mukafir. Orang yang hanya membalas kebaikan orang lain, bukan dikatakan orang yang menyambung hubungan baik secara hati. Walakinnal wasila alladzi idza quti'a rahimuhu wasalaha. Akan tetapi, hakikat orang yang menyambung hubungan baik dengan kerabatnya adalah ketika hubungan tersebut diputus oleh keluarganya, oleh famili-familinya, oleh kerabatnya, dia berusaha untuk menyambungnya. Barakallahu fiik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini masih melengkapi pembahasan hadis yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan keutamaan menyambung hubungan baik, hubungan kekerabatan dengan famili-famili kita. Barakallahu fiik. Pada hadis yang sebelumnya itu disebutkan tentang keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi siapa saja yang mau menyambung hubungan kekerabatannya dengan famili-familinya, maka dia akan diluaskan rezekinya, akan dijadikan perniagaannya, usaha dia sukses. Barakallahu fiik. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan dia akan juga ditangguhkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hadis yang ke-26 ini terkait dengan hakikatul wasil. Hakikat orang yang benar-benar menyambung hubungan baik, hubungan kekerabatan dengan famili-famili. Barakallahu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya silaturahim ini memiliki dua tingkatan. Menyambung hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita, dengan famili-famili kita, ini ada dua tingkatan. Masing-masing tingkatan ini ada yang lebih tinggi keutamaannya dan pahalanya, ada yang di bawahnya. Tingkatan yang pertama adalah martabatul wasil. Tingkatan orang-orang yang betul-betul menyambung hubungan baik dengan kerabatnya. Baik. Yang disebutkan dalam hadis ini, apabila hubungan kekerabatannya, hubungan kekeluargaannya diputus oleh keluarga kita, oleh famili-famili kita, ya yang namanya kita hidup di dunia ini, ya walaupun kita ini banyak keluarganya, banyak familinya, keluarga besar, barakallahu fikum, tetapi yang namanya hati, itu berbeda-beda. Terkadang keluarga kita, family kita, ya ada perasaan iri dengan kita, ya. Kenapa kok usaha kita ini semakin maju, semakin berhasil? Ternyata usaha dia semakin hari semakin bangkrut. Kemudian dia iri. Barakallahu fiik. Keluarga yang lainnya, family yang lainnya. Barakallahu fiik. Ada perasaan dengki dan tidak suka. Ya. Mungkin karena kita ini termasuk orang-orang yang tergolong rajin ibadahnya, ya rajin mengikuti majelis taklim, majelis pengajian. Kita ini mungkin dinilai oleh family-family kita terus mengajak mereka, ya untuk sholat tepat waktu, ya mari waktunya puasa berpuasa, mari waktunya taklim datang ke majelis pengajian datang, mungkin sedikit demi sedikit, lambat laun, ada di antara family-family kita yang tidak suka. Ya. Sehingga mereka memutus hubungan baik dengan kita. Baik, sehingga yang disebutkan dalam hadis ini, barakallahu fikum, seorang yang betul-betul menyambung hubungan baik dengan keluarganya, dengan kerabatnya, ketika hubungan tadi diputus, kita berusaha untuk menyambung. Barakallahu fikum. Kita berusaha untuk memperbaiki hubungan tadi. Ya. Kok ternyata ada family kita, ya, laqadarullah kok tidak mau menjawab salam kita. Ya, berpapasan kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Wahai paman saya, atau wahai bibi saya, atau wahai sepupu saya, dan seterusnya dari family-family yang ada. Ternyata dia tidak mau menjawab salamnya. Barakallahu fikum. Ternyata dia acuh tak acuh, cuek. Ya. Semakin hari semakin menjauh dari kita. Kita tetap barakallahu fikum untuk senantiasa menyambung hubungan tadi. Ya. Datang ke rumahnya silaturahim. Barakallahu fikum. Kok ternyata dia tidak mau menerima, datang lagi kali kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, kita tidak bosan-bosannya untuk menyambung dan memperbaiki hubungan baik tersebut. Ini adalah martabat yang pertama. Hakikat orang yang betul-betul menyambung hubungan baik dengan kerabat kita. Walaupun ya harus ada perjuangan, ya pikiran kita, perasaan kita, perjuangan waktu dan seterusnya demi keutuhan hubungan keluarga besar kita. Barakallahu. Kemudian martabat yang kedua adalah martabatul mukafaah. Tingkatan orang yang hanya bisa membalas kebaikan orang lain. Barakallahu. Dia tidak mau menjadi orang yang memulai terlebih dahulu menyambung hubungan baik dengan keluarganya. Barakallahu. Dan dia menunggu keluarga lain menyambung hubungan baik kepada dia. Kalau ada bibinya, pamannya datang kepada dia, silaturahim kepada dia, barakallahu fikum, membawa buah tangan, barakallahu fikum. Kemudian selang beberapa hari dia baru mau berkunjung ke rumahnya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada famili yang berkunjung ke rumahnya, dia juga tidak mau berkunjung ke rumah famili-famili yang lainnya. Ini adalah martabat mukafaah. Membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang semisal. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk amalan yang bagus, cuma lebih rendah daripada amalan yang pertama. Alangkah baiknya, barakallahu fikum, kita ini menjadi orang yang terbaik di antara keluarga besar kita. Kita sambung, ya, kita kunjungi semua kerabat-kerabat kita selama kita mampu, barakallahu fikum. Baik. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Sahabat Abu Hurairah pernah bercerita, pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya aku memiliki kerabat, wahai Rasulullah, asiluhum wa yaqta'uni, aku berusaha menyambung hubungan baik dengan mereka, aku berpapasan di jalan, aku ucapkan salam, dia memutus hubungan dengan aku. Aku datang ke rumahnya, berkunjung kepada dia, dia tidak mau menerima. Aku senantiasa menghubungi dia. Baik, berkunjung ke rumahnya, silaturahim kepada dia, dan dia ternyata membalas aku dengan memutus hubungan dengan aku. Wa ahsanu ilaihim, wa ahsanu ilaihim, wa yasyi'una ilayya. Wahai Rasulullah, aku senantiasa berbuat baik kepada kerabat saya itu, tetapi dia membalas kebaikan saya ini dengan berbuat jelek kepada aku. Ya, barakallahu. Kita memiliki keluasan rezeki. Ya, kita berikan kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita yang membutuhkan. Ternyata mereka membalas kebaikan ini dengan kejelekan. Wa a'lamu anhum wa yajhaluna alayya. Wahai Rasulullah, saya ini berlemah lembut kepada kerabat saya tadi. Ternyata kerabat saya tadi ya cuek, ya acuh tak acuh kepada saya. Berbuat hal-hal yang bodoh kepada saya. Baik. Apa yang harus saya perbuat, wahai Rasulullah? Ya, dan ini dilakukan tidak satu kali, dua kali, berkali-kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan masukan kepada sahabatnya tadi. Beliau mengatakan, la in kunta kama qulta, kalau keadaanmu sebagaimana yang engkau ceritakan ini, ya senantiasa berbuat baik kepada kerabatnya, kerabatnya membalas dengan kejelekan, senantiasa menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, kerabatnya senantiasa memutus hubungan tadi, kalau engkau terus-menerus melakukan hal ini sebagaimana yang kau ceritakan kepada aku, faka annama tusifhumul malla, barakallahu fiik, ya seolah-olah kerabat engkau tadi itu, barakallahu fiik, ditimpa dengan rasa bosan. Ya, ya anggap saja kerabat-kerabat engkau itu orang-orang yang memiliki penyakit bosan. Ya, tunggu. Ya, tunggu beberapa saat lagi. Dan terus kita melakukan upaya-upaya pendekatan dan senantiasa meluluhkan hatinya dengan memberikan hadiah-hadiah, memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa engkau di atas kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau engkau tetap melakukan hal itu. Yani tetap menyambung hubungan baik dengan keluarganya, tetap menyambung kekerabatannya, tetap bersikap lemah lembut, berbuat baik kepada mereka. Ya, walaupun mereka berbuat jelek kepada kita, memutus hubungan dengan kita, kita senantiasa ada di atas. Ya, kita menang melawan mereka, melawan hawa nafsu kita, melawan kejelekan mereka. Barakallahu'alaikum. Jadi hadis ini, barakallahu'alaikum, menunjukkan kepada kita taib anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berputus asa. Walaupun kita barakallahu fikum dijelek-jelekkan oleh kerabat-kerabat kita. Kita tidak dianggap dengan kerabat kita padahal kita terus berbuat baik kepada mereka. Ya. Ya kita bersabar para pengikut. Jangan berputus asa. Ya sudah, satu kali, dua kali, tiga kali aku berbuat baik kepada dia, aku menyambung hubungan baik kepada dia, ternyata dia tidak mau, ya sudah. Kemudian dia putus asa, dia banting setir, dan dia juga memutus hubungan. Maka ini diisyaratkan dalam hadis ini, barakallahu'alaikum, berarti kita kalah. Ya, kita kalah melawan hawa nafsu kita, kita juga kalah, barakallahu'alaikum, melawan kejelekan mereka. Barakallahu'alaikum. Dan pada hakikatnya dalam masalah ini, ya, perselisihan-perselisihan yang ada di antara keluarga, di antara kerabat-kerabat kita, itu sedikit banyaknya, barakallahu'alaikum, itu merupakan permainan dari syaitan, laknatullahi 'alaihi. Syaitan itu senang membuat Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, untuk berselisih, ya, berpecah belah, barakallahu fikum. Baik, yang diistilahkan dalam syariat dengan senjata at-tahris, ya, mengadu domba antar sesama muslim, barakallahu fikum. Ini merupakan senjata iblis, senjata syaitan yang sangat ampuh, barakallahu fikum. Dengan adanya upaya adu domba ini, barakallahu fikum, persaudaraan-persaudaraan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, sebagaimanapun kokohnya, akan pudar sedikit demi sedikit, barakallahu fikum. Wa muslimin rahimani wa rahimakum wa. Kemudian faedah yang berikutnya, di sini ada sebuah permasalahan, apakah diperbolehkan menyambung hubungan baik, hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita yang non-muslim, barakallahu. Ya, ini juga termasuk masalah yang tidak menutup kemungkinan, ya, la qadarullah, ada di kalangan kerabat-kerabat kita yang non-muslim. Ya, bisa jadi orang tua kita, atau paman kita, bibi kita, saudara kita, barakalaikum, non-muslim. Apakah boleh bagi kita untuk berbuat baik, menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka? Barakalaikum. Jawabannya adalah, iya juz, diperbolehkan. Disebutkan sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, Sahabiyah Asma bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq, ini saudaranya, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, saudari seayah, beda ibu. Kalau ibunya Aisyah ini muslimah, termasuk sahabiyah. Kalau ibunya Asma ini kafirah. Ya. Pada suatu saat ibunya Asma bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq ini datang menemui Asma, barakallahu fikum, dikarenakan sudah berpisah sekian waktu yang lama, namanya naluri seorang ibu, barakallahu fikum, ini sangat erat hubungannya dengan anaknya. Dia jauh-jauh berkunjung menemui Asma bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq. Tetapi Asma ketika itu tidak langsung menemuinya. Dikarenakan Asma tahu ibunya adalah wanita yang kafirah musyrikah, dan orang-orang dan wanita yang kafirah musyrikah itu najis secara maknawi. Barakallahu fikum. Maka Asma bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhuma ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Inna ummi qadimat wa hiya raghibatun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang menemui aku dalam keadaan ibuku ini kelihatan sangat rindu kepada aku. Ya, ini naluri seorang ibu. Afa asidu ummi, apakah boleh aku menyambung hubungan baik dengan ibuku wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasul mengatakan, "Ya, sibi ummi." Sambunglah kebaikan dengan ibu. Ya, ini tidak masalah bagi Asma binti Abu Bakar Siddiq untuk menyambung hubungan baik dengan ibunya yang ketika itu masih kafir barakallahu fiik. Baik. Demikian pula dengan kondisi kita sekarang ini barakallahu fiik. Ya, tidak menutup kemungkinan ada di antara kerabat-kerabat kita yang non-muslim, tidak masalah kita berbuat baik dengan mereka. Ini sebatas hubungan baik duniawiyah. Barakallahu fiik. Adapun hubungan-hubungan terkait dengan ritual-ritual ibadah, maka prinsip Islam dan prinsip kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Ya. Kalian dengan agama kalian dan kami dengan agama kami. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Barakallahu. Dalam masalah ini barakallahu fikum, kalau ternyata di antara kerabat kita mengundang kita barakallahu fikum datang ritual di gerejanya. Ya. Barakallahu fikum. Maka kita katakan, ya, mohon maaf. Ya, yang sebesar-besarnya kita sampaikan, ya, uzur-uzur. Tayib. Dengan penyampaian yang bagus, yang lembut barakallahu fikum. Insyaallah taala bisa dimaklumi, ya. Barakallahu fikum. Tayib. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah anjuran berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Dan di antara berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita terkait dengan masalah sedekah. Kita menyantuni kerabat-kerabat kita yang kita anggap kurang mampu dari hal ekonominya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan rezeki. Kita sudah menyantuni anak istri kita, kemudian orang tua kita, kemudian fal aqrab yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Ternyata saudara kita ini memiliki anak banyak. Dan ternyata saudara kita ini termasuk keluarga yang kurang mampu. Maka kita bantu. Ini adalah perbuatan baik dengan kerabat kita. Dalam masalah ini, barakallahu'alaikum, kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala sedekah wal infak. Yang kedua adalah pahala silaturahim, menyambung hubungan rahim. Barakallahu'alaikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Salman ibnu Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatu." Shadaqah dan infak yang kita berikan kepada orang fakir miskin itu mendapatkan pahala shadaqah. Ya, yes, mendapatkan pahala satu, pahala sedekah. Wa hiya ala dirrahmi sintani shadaqatun wasilah. Dan pahala infak wa shadaqah yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, itu mendapatkan dua pahala. Pahala shadaqah dan pahala silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab Sunannya, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hadis hasan sahih. Juga disebutkan dalam kisah Zainab imra'atu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Zainab ini adalah seorang sahabiah, istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ternyata dalam kehidupannya Zainab ini, istrinya ini, termasuk orang yang kaya raya, memiliki kelebihan harta. Ya. Sedangkan suaminya Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang miskin. Suatu saat Zainab radhiyallahu anha pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasul, apakah boleh saya seorang istri menafkahi suaminya, yakni memberikan kelebihan rezekinya kepada suaminya. Ya sudah, suami saya tidak usah ngoyah-ngoyah bekerja, yakni bekerja apa adanya, semampunya. Selebihnya gunakan aktivitas untuk ibadah, untuk melakukan ilmu, belajar, memperdalam ilmu agama, membaca Al-Quran, mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, mendatangi majelis-majelis pengajian. Kalau dia sudah mampu untuk menyampaikan taklim, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, ya bekerjanya yang biasa-biasa saja, ya semampunya. Selebihnya sebarkan ilmu. Baik, urusan masalah nafkah istrinya yang memberi. Apakah boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan? Ya, pada kisahnya Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud barakallahu fiik. Tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak dilepas begitu saja. Ya, enak-enakan tidak bekerja, yang bekerja istrinya, tidak. Tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk menghidupi anak dan istrinya semampunya. Walaupun penghasilannya lebih besar penghasilan istrinya. Baik. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sesuatu yang terjadi pada kita. Kalau ternyata istri kita lebih kaya daripada kita, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita juga tetap mengatur istri kita tadi dalam masalah dunianya dan terbiah keagamaannya. Ya. Jangan sampai istri kita nanti ya merasa memiliki harta yang lebih banyak sehingga dia terlalaikan dengan gemerlapnya dunia ini, ya dia membelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya dan lupa dengan infak wa sedekah yang semestinya dia sadarkan barakallahu. Wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya. Sudah ada ya. Oh, qiraah ya. Baik. Faedah yang berikutnya, ini faedah yang terakhir. Para ulama kita menjelaskan terkait dengan masalah hubungan baik dengan kerabat kita, yaitu al-i'tina'u bi'aqaribil ummi. Kita harus lebih perhatian dengan kerabat-kerabat ibu kita. Barakallahu'alaikum. Kenapa demikian barakallahu'alaikum? Dikarenakan disebutkan dalam sebuah hadis, dalam hadisnya Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khalatu bi manzilatil ummi. Al-khalah, al-khalah ini bibi dari pihak ibu. Ini seperti kedudukannya dengan ibu kita. Ya, kita harus lebih memperhatikan keluarga ibu kita, ya, lebih daripada kita memperhatikan keluarga ayah kita. Dikarenakan dalam syariat barakallahu fikum, apabila ibu kita ini meninggal dunia dalam keadaan kita ini masih kecil-kecil barakallahu fikum, maka hak asuh yang paling berhak adalah kerabat-kerabat ibunya. Berdasarkan dengan hadis ini, al-khalatu biman jilatil ummi. Barakallahu fikum. Ya, yang namanya bibi itu sederajat dengan ibu kita. Dan kalau kita mau perhatikan barakallahu fikum, kebanyakan, ya, ini kebanyakan, tetapi ada saja yang di luar kebanyakan ini barakallahu fikum. Ya, bibi, ya, tidak ada. Baik, ini barakallahu fikum sedikit yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi faedah yang terakhir ini terkait dengan keutamaan kerabat-kerabat ibu kita, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan isi kandungan hadis ini dan menjadikan hati kita untuk memiliki pendirian yang teguh, senantiasa menyambung hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita semampu kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.